Ku sadari waktu telah berlalu, dunia pun tak seperti dulu. Lihatlah masa berganti semua. Ku di sini dan kau di sana. Andai ku bisa mengulang kembali.